Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Insya Allah kita lanjutkan pelajarannya. Kemarin sudah sampai pelajaran kedua ya, selesai ya, tentang isim isyarah. Baik, sekarang kita lanjutkan yang berikutnya, pelajaran yang ketiga. At-Tarsus Salisu, pelajaran yang ketiga. Di sini ditunjukkan beberapa contoh kata atau isim ya. Jadi kata tersebut itu disebut isim, ismun. Jadi menunjuk memberikan makna suatu sesuatu ya. Kemudian dari isim-isim yang ditunjukkan di sini, kata-kata yang ditunjukkan di sini, ya, kalau diperhatikan itu nanti ada perubahan, ada perubahan dari bentuk asal, kemudian ditambahkan alif lam atau al, ya, maka nanti bentuknya atau lafadznya itu ada perubahan, yakni pada huruf akhir. Baik. Ya, kita perhatikan contohnya dulu supaya lebih jelas ya. Baik. Jadi perhatikan secara cermat, secara detail harokat, kemudian itu tanwin atau tidak tanwin. Jadi setiap hal yang kecil, sekecil apapun ya dalam bahasa Arab ya, lafal-lafal yang ada itu perhatikan dengan cermat, dengan teliti. Lihat contoh ya, perhatikan contoh ini. Baitun ya, maknanya rumah. Rumah secara umum ya, jadi setiap bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal, untuk ya didiami, ya, itu disebut baitun, rumah. Dan lafadz ini huruf akhirnya ya, perhatikan tanwin. Dhammah kemudian tanwin ya, baitun. Kemudian dari isim ini baitun dimasuki alif lam atau al sehingga berubah menjadi al baitu. Baitun ini tanwin, kemudian alif lam atau al ini masuk pada al baitu, pada baitun tersebut ya, sehingga ketika sudah masuk, sudah bersambung, ini menjadi al-baitu. Apa perubahan yang terjadi? Ini huruf akhirnya itu menjadi tidak tanwin. Jadi yang asalnya tanwin ketika tidak ada alif lam menjadi tidak tanwin ketika sudah dimasuki, sudah disambung dengan alif lam. Ya. Kita lihat contoh-contoh berikutnya. Kitabun menjadi al-kitabu. Qalamun menjadi al-qalamu. Jamalun menjadi al-jamalu. Oke. Jadi dari beberapa contoh ini, isim-isim ini yang asalnya huruf akhirnya tanwin, kemudian dimasuki atau didahului oleh alif lam, maka huruf akhirnya tersebut menjadi tidak tanwin. Jadi alif lam di sini apa? Alif lam, al, dia mengubah keadaan akhir isim tersebut yang semula tanwin menjadi tidak tanwin. Jadi yang diubah hanya dari sisi tanwinnya saja. Ya, harokatnya tetap sama, tetap bommah. Ya, jadi alif lam itu tidak berpengaruh pada jenis harokat. Artinya kalau memang asalnya bommah, ya dia tetap bommah. Ya, itu tidak terpengaruh. Ya. jenis harokatnya tidak terpengaruh oleh alif lam. Tapi yang terpengaruh apa? Dari sisi tanwinnya. Semula ini tanwin, ya, menjadi tidak tanwin. Yang dimaksud tanwin apa? Tanwin adalah bunyi nun sukun di akhir isem. Ini tanwin, ya. Bunyi nun sukun di akhir isem. Baitun, kan dalam lafadznya ada nun sukunnya. Baitun, kolamun, kitabun, jamalun, ya, ada bunyi nun sukun di akhir isem itu. Itu yang disebut dengan tanwin. Itu perubahan yang terjadi dari sisi lafadznya, ya, dari sisi lafadznya ketika alif lam masuk, ya, atau mendahului. Kemudian dari sisi makna, ya, jadi perubahan di situ tentunya tidak sekedar lafadz, tapi juga dari sisi makna itu akan ada perubahan atau pergeseran makna. Ya. Pada isem-isem yang asal tadi yang diakhir dengan tanwin, baitun, kitabun, qalamun, jamalun, ya, secara makna itu memberikan makna pada masing-masing isem tersebut, ya, memberikan makna secara umum. Maksudnya ketika disebut baitun itu maknanya rumah. Rumah secara umum, ya, setiap bangunan untuk tempat tinggal, ya, itu disebut baitun. Kitabun, kitab secara umum, setiap apa kertas-kertas yang disusun kemudian dijilid, di situ ada tulisannya, nah, itu disebut kitabun, kitab. Kolamun juga demikian, alat untuk menulis, ya, disebut kolamun. Ya, kemudian jamalun, ya, binatang berkaki empat, kemudian biasanya hidup di daerah gurun, padang pasir dan seterusnya, ya, nah, itu disebut jamalun. Jadi masih memberikan makna secara umum. Setiap yang masuk pada makna ini, maka termasuk dalam cakupan makna tersebut. Ini tadi pada bentuk asalnya. Baitun, kitabun, dan seterusnya. Kemudian ketika sudah dimasuki alif lam, ya, menjadi misalnya al-baitu, al-kitabu, al-qalamu, al-jamalu, maka di situ ada perubahan atau pergeseran makna, yakni makna yang dimaksud pada isim tersebut itu sudah makna tertentu atau zatnya itu tertentu. Misalnya al-baitu, ketika disebut al-baitu, maka yang dibicarakan di sini adalah rumah tertentu. Misalnya rumah ini, atau rumahnya si fulan, atau rumahnya si A. Jadi rumah tertentu, bukan sembarang rumah, bukan rumah secara umum, bukan setiap rumah tercakup dalam makna ini, tidak. Tetapi ini sudah menunjuk pada rumah yang tertentu. Al-kitabu, ketika disebut demikian, maka yang dimaksud adalah kitab yang tertentu. Misalnya kitab yang saya pegang ini, al-kitabu, ya, kitab ini, bukan kitab yang lainnya, tapi sudah tertentu pada zatnya ini, bukan kitab-kitab yang lainnya. Demikian pula al-qalamu, disebut dengan al-qalamu, maka yang dimaksud, makna yang dimaksud adalah pena tertentu. Misalnya pena ini yang saya pegang, ya, ini sebagai contoh al-qalamu, anggap saja ini pena, ya, ini al-qalamu. Jadi pena ini yang dimaksud, bukan pena yang di situ, bukan yang di sana, ya, tapi yang saya pegang. Kalau disebut kolamun, yang asalnya tadi, ya, untuk membandingkan, kalau disebut dengan kolamun, maka semua pena yang ada itu masuk dalam cakupan makna kolamun. Tapi kalau disebut dengan al-kolamu, maka yang dimaksud hanya yang ini saja, yang saya pegang. Jamalun, onta secara umum. Kalau disebut dengan al-jamalu, ini onta tertentu. Mungkin ada satu onta di Gembira Loka misalkan, yaitu yang dimaksudnya itu onta yang ada di sana itu, yang di kebun binatang itu, bukan onta yang lainnya. Atau seandainya di kebun binatang ada beberapa onta, ya, itu kalau disebut dengan al-jamalu, maka yang dimaksud hanya satu unta saja, ya, misalkan yang paling tua atau yang paling besar, misalkan yang itu, ya itu saja, bukan teman-temannya yang lain sesama unta di situ, tidak, tapi hanya satu unta tertentu itu, ya. Misalkan biasanya kan diberi nama ya, mungkin yang si A, misal unta si A, nah, ya yang dimaksud ya hanya unta itu tertentu saja. Tapi kalau disebut dengan jamalun, maka semuanya tercakup dalam makna jamalun, unta secara umum. Tapi kalau dengan al jamalu, itu menunjukkan hanya yang tertentu saja. Jadi dari sisi makna, fungsi atau faedah dari alif lam demikian. Dia menjadikan menjadikan suatu isim dari yang asalnya makna secara umum menjadi makna secara khusus, makna tertentu, menunjuk pada zat atau sesuatu yang tertentu dari yang umum tadi. Ya. Itu ya, itu dari sisi maknanya demikian. Jadi alif lam itu mengubah isim dari sisi lafaz, dari tanwin menjadi tidak tanwin. Kemudian dari sisi makna, mengubah dari yang asalnya makna umum menjadi makna tertentu atau makna khusus. Ini, itu fungsi faedah adanya alif lam ini. Kemudian tentang bentuk-bentuk isim tersebut, baitun, qalamun, kitabun, jamalun, ya, artinya isim-isim yang menunjukkan makna secara umum ini dalam bahasa Arab disebut dengan nakirah. Ya. Nakirah itu ya, nakirah. Ya. Jadi isim nakirah, ya, isim yang menunjuk pada makna secara umum, tidak tertentu. Ya, sesuai yang ditunjukkan, ya. Baitun ya rumah, keumuman rumah. Kitabun, kitab, dan seterusnya. Adapun isim yang menunjukkan makna tertentu, ya, makna secara khusus pada zat tertentu tadi, ya, dengan alif lam, ya, itu disebut dengan ma'rifah. Ini. Isim ma'rifah. Isim yang tertentu. Jadi dari contoh-contoh tadi ya, baitun, kitabun, qalamun, jamalun, ini termasuk nakirah. Kemudian al-baitu, al-kitabu, al-qalamu, al-jamalu, ini termasuk ma'rifah. Dan tadi alif lam berarti dia membentuk alif lam itu mengubah dari isim nakirah menjadi isim ma'rifah. Dari isim yang menunjukkan makna keumuman tidak tertentu menjadi isim yang menunjuk pada makna tertentu, makna khusus pada zatnya. Jadi itu seperti itu ya, fungsi dari alif lam dan juga bentuk atau keadaan isim-isim tersebut demikian. Dari ini ada yang ditanyakan dulu? Jadi masalah tanwin, tidak tanwin, itu nanti dipelajari ya, dalam bahasa Arab. Berbeda keadaannya antara yang tanwin dengan yang tidak tanwin. Ya, itu akan ada perbedaan, nanti ada pembahasan di sana. Perubahan dari tanwin menjadi tidak tanwin dan seterusnya. Ya, hal-hal yang mungkin kelihatannya sepele, tapi sebenarnya tidak dalam bahasa Arab. Hal yang sekecil apapun itu ada pembahasannya. Masih bisa dibicarakan, masih umum di antara muzakkar muannas. Umum, ini untuk umum, baik yang muzakkar maupun yang muannas, nanti demikian. Misalnya madrasatun, ya, sekolah, itu kan muannas lafadznya ya. Kalau contoh-contoh tadi yang muzakkar lagi. Sekarang kalau madrasatun, ini lafadznya dianggap muannas, ya, sekolah. Kemudian tambahkan alif lam menjadi al-madrasatu. Ya, sama, ini nakirah, madrasatun nakirah, Al madaro satu ma'rifah. Kenapa? Karena ada alif lam di sini. Dan tadi ini nakirah dengan tanwin, kemudian ma'rifah kalau sudah ada alif lam menjadi tidak tanwin. Dan juga bisa pula kita ambil satu faedah dari contoh ini, dari pembahasan ini, antara alif lam dengan tanwin, alif lam dengan tanwin ini tidak pernah bertemu dalam satu kata. Ya. Artinya apa? Kalau suatu isim sudah dimasuki alif lam, maka pasti ini tidak tanwin. Ya. Setiap isim yang ada alif lamnya sudah dimasuki alif lam, pasti harus ya, huruf akhirnya itu tidak tanwin. Jadi tidak boleh tanwin kalau sudah ada alif lam. Jadi ini tidak akan pernah bertemu dalam satu kata. Al madro satu. Seandainya dibaca al madro satun, al baitun, itu keliru. Nah, itu salah. Karena sudah ada alif lam, maka ini tidak boleh tanwin. Adapun secara asal, kalau tidak ada alif lam, ya, tidak ada alif lam ya, maka huruf akhirnya dengan tanwin. Secara asal demikian. Pada umumnya kebanyakan demikian. Ya. Kalau di awal itu sudah ada isim isyarahnya, misalkan haza, yeah. Haza kolamun. Mm-hmm. Kemudian itu secara makna sama enggak? Misalnya al-kolamu dengan haza kolamun? Beda ya. Nanti. Kan itu hazanya sudah menunjukkan. Ma'rifah. Ya. Haza termasuk ma'rifah ya. Dan itu nanti berbeda ya. Jadi susunan dua kata ataupun lebih dengan bentuk yang berbeda, bentuk kata yang berbeda, itu nanti akan berbeda pula dalam pemahaman secara makna, secara kalimat atau ungkapannya. Nah, ini ya. Kalau yang kemarin di pelajaran awal, hadza qalamun, ini adalah pena. Ya. Itu maknanya demikian. Dan ini sudah membentuk suatu kalimat yang sempurna. Sudah menjadi kalimat yang sempurna, yang sudah bisa difahami. Artinya ketika ini diucapkan, orang yang mendengar itu paham. Tidak ada sesuatu yang ditunggu-tunggu, tidak ada sesuatu yang apa ngambang. Hadza qalamun, ini pena, ini adalah pena. Selesai kan? Orang yang mendengar paham. Oh, dia menunjuk pada sebuah pena. Dia sudah selesai. Artinya sudah sempurna. Tapi kalau kolamun dengan alif lam menjadi kemudian disambung dengan hadza, didahului hadza semacam ini, hadzal kolamu, ini maknanya pena ini ya. Sudah sempurna atau belum? Pena ini kan belum ya, masih ada orang yang mendengar masih menunggu pena ini. Kenapa? Ada apa dengan pena ini? Nanti masih ngambang. Ya. Ketika lafaz al-qalamu dengan alif lam, ya, jadi itu akan berpengaruh pada kalimat atau bagian dari kalimat. Dengan adanya perubahan nakirah menjadi ma'rifah atau qalamun menjadi al-qalamu hanya dari lafaz perbedaan alif lam ini saja, tapi itu juga nanti akan mempengaruhi perubahan makna pada kalimat itu atau bagian dari kalimat itu. Ya. Ini kan menjadi tidak sempurna lagi. Hadzal qalamu, pena ini, orang yang mendengarkan masih menunggu-nunggu, masih ngambang. Kalimatnya belum utuh. Kalimat ya. Bukan kata tapi kalimat. Pena ini kan masih ditunggu. Ada apa? Misalkan baru ditambahkan jadi dun. Pena ini baru. Nah, ini sudah sempurna. Orang yang mendengar faham, tidak ada yang ditunggu-tunggu lagi, tidak ngambang lagi. Sudah utuh. Hadzal qalamu jadi dun. Pena ini baru. Jadi itu tetap ada pengaruhnya dari sisi makna atau pergeseran makna ataupun dalam kalimat ya nanti akan berpengaruh dengan perubahan lafaz tadinya. Jadi adanya perubahan lafaz itu tetap akan ada pengaruhnya dalam kalimat atau dia bagian dari kalimat. Dan ini yang seperti nanti insya Allah juga di pelajaran-pelajaran mendatang akan dibahas lagi ya. Ini yang jelas ini berbeda susunannya, bentuknya berbeda. Ini sudah sempurna. Kalau hanya ini saja tadi, hadzal qalamu, ini belum sempurna, belum utuh untuk membentuk suatu kalimat ya. Ini. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada, tidak ada, kita lanjutkan. Contoh-contoh berikutnya, ya. Ini berupa kalimat. Kalau yang sebelumnya ini tadi ya, itu baru berupa kata, ya. Perubahan kata ya. Baitun menjadi al-baitu, kolamun menjadi al-kolamu. Ini baru kata, perubahan lafaz. Kemudian pada contoh-contoh yang berikutnya, ini bentuk suatu kalimat. Dan nanti bisa diperhatikan ya, kalimat-kalimat tersebut itu sudah sempurna. Sudah memberikan makna, memberikan faedah yang sempurna. Kalimat itu tidak lagi ngambang, tidak ada lagi sesuatu yang ditunggu-tunggu. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Al-qalamu maksurun. Ya. Al-qalamu maksurun. Pena itu patah. Kalimat ya, pena itu patah. Contoh berikutnya, al-babu maftuhun. Ya, al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Ya, al-babu pintu itu maftuhun terbuka. Contoh yang berikutnya, al-waladu jalisun. Anak kecil itu duduk. Jalisun duduk. Anak kecil itu duduk. Wal mudarrisu waqifun. Dan guru itu berdiri. Waqifun berdiri. Guru itu berdiri. Jadi ini contoh untuk kalimat yang sudah sempurna. Memberikan makna, memberikan faedah yang sudah sempurna, sudah utuh. Tidak ngambang. Tidak ada sesuatu yang ditunggu-tunggu lagi. Artinya sudah jelas maknanya. Kemudian sekedar penambahan ya, tadi al-qalamu al-babu dalam menterjemahkan ya, menggunakan lafaz pena itu, pintu itu ya. Jadi dalam bahasa Indonesia menggunakan tambahan itu ya, untuk menunjukkan makrifah tadi ya. Dan sebenarnya tidak harus dengan itu, bisa pena ini juga boleh. Pintu ini terbuka juga boleh. Atau pena tersebut, pintu tersebut, itu juga boleh sebenarnya. Ya, mana yang mudah saja ya. Gitu. Jadi dalam bahasa Indonesia, karena tidak ada tadi nakirah ma'rifah dari sisi bentuknya ya. Tidak dibedakan bagaimana bentuk nakirah, bagaimana bentuk ma'rifah ya, dalam bahasa Indonesia. Kemudian tadi, biasanya dengan menambahkan ini atau itu. Dalam bahasa Arab, ada pembahasan tentang hal ini, nakirah dan ma'rifah dengan alif lam. Ini sekedar penambahan ya tentang apa penerjemahannya tadi. Kembali ke sini, jadi ini kalimat-kalimat yang sudah sempurna. Kemudian kalau bisa dari sisi lafadznya dulu, ya, pada bagian yang awal ya, dari kalimat ini kan tersusun dari dua kata ya, dua isim. Yang pertama, yang bagian yang awal, al-qalamu, al-babu, al-waladu, al-mudarisu, ini bentuk yang ma'rifah dengan alif lam tadi. Kemudian pada bagian yang kedua, maksurun, maftuhun, jalisun, waqifun, ini bentuk yang nakirah. Ini bentuk dasar suatu kalimat demikian. Bentuk yang paling dasar, yang paling sederhana, yang paling asal demikian. Tetapi nanti ke depannya itu tidak mutlak harus seperti ini. Itu perlu diketahui ya. Jadi yang disampaikan di awal, kita belajar dari yang dasar-dasar dulu, yang paling mudah, yang paling sederhana. Yang ditunjukkan juga contoh-contoh yang paling dasar, paling sederhana dulu. Tapi untuk ke depan, nanti akan ada pengembangan, akan ada perbedaan dengan yang dasar ini. Tapi yang kita bahas yang dasar ini dulu. Ini. Jadi untuk kalimat yang ditunjukkan contohnya di sini, tadi pada bagian yang pertama itu ma'rifah, kemudian yang bagian kedua itu nakirah. Ya, dikaitkan dengan bentuk tadi ya, pada pembahasan sebelumnya. Oke. Kemudian kalimat tersebut, kalau kalimat, kalimat dalam bahasa Arab itu disebut dengan istilah jumlah. Al-jumlah itu, ini terjemahannya kalimat dalam bahasa Indonesia ya. Kalau lafaz al-kalimah dalam bahasa Arab ya, al-kalimah itu, ini terjemahannya dalam bahasa Indonesia adalah kata. Ya, perbedaan istilah penggunaan kata ini. Jadi kalau kalimat dalam bahasa Arab disebut al-jumlatu, jumlah. Adapun kata dalam bahasa Arab disebut al-kalimatu, kalimah. Ya, jadi seperti baitun ataupun al-baitu, qalamun ataupun al-qalamu itu merupakan kalimah tadi. Kalimah yang bentuknya adalah isim, ya. Ismun. Karena nanti kalimat itu ada beberapa macam bentuk. Nah, ini salah satunya adalah ism ini. Nanti bentuk yang lainnya insya Allah di pelajaran-pelajaran mendatang insya Allah. Jadi baitun, al-baitu itu ism. Dan ism itu termasuk tadi salah satu jenis dari kalimat, dari kata. Kemudian tadi kalimat atau jumlah. Ya, itu susunan dari dua kata atau lebih untuk membentuk faedah atau makna tentang sesuatu, memberitakan tentang sesuatu, menyampaikan tentang sesuatu. Nah, jumlah atau kalimat yang di situ sudah memberikan makna secara sempurna, secara utuh, tidak ada sesuatu yang ditunggu-tunggu atau yang ngambang tadi ya, seperti yang ditunjukkan dalam contoh-contoh itu, disebut dengan jumlah mufidah. Al-jumlatul mufidatu, jumlah mufidah, kalimat yang memberikan faedah dengan sempurna. Nah, pada jumlah mufidah itu dalam contoh ini tersusun dari dua bagian tadi ya. Yang pertama seperti al-qalamu, al-babu, al-waladu, dan al-mudarisu. Dan bagian yang kedua seperti maksurun, maftuhun, ya, jalisun, waqifun. Nah, bagian yang pertama seperti pada contoh-contoh tadi itu disebut sebagai mubtada. Kemudian bagian yang kedua seperti maksurun, maftuhun dan seterusnya tadi itu disebut sebagai khobar. Ini. Baik, ini ya. Jadi yang menyusun jumlah mufidah, kalimat yang sempurna dari contoh-contoh tadi itu adalah mubtada dan khobar. Artinya dari sisi kedudukannya ya, disebut sebagai mubtada dan khobar. Kalau dalam bahasa Indonesia dulu ya, kita pernah sekolah dulu ya, kan ada subjek, predikat, objek itu ya. Itu dalam bahasa Indonesia kedudukannya disebut demikian. Ini sebagai subjeknya, predikatnya ini, objeknya ini, dan seterusnya. Tapi dalam bahasa Arab, bentuk kalimat yang seperti ini, itu tersusun dari dua hal ini. Ya, ini yang pertama tadi disebut dengan mubtada, kemudian yang kedua disebut sebagai khobar. Ini. Jadi, ini yang menyusun jumlah mufidah, ya, dua kedudukan ini. Harus ada dua-duanya. Kalau hanya satu saja, al-qalamu misalnya itu saja, atau maksurun itu saja, maka ini belum membentuk jumlah mufidah. Ya, baru sebatas kalimah, baru sebatas kata. Ya, jadi untuk membentuk jumlah mufidah, ya harus tidak ada dua unsur ini, mubtada dan khobar. Satu hal lagi ya. Tadi kan al-qalamu al-babu itu kan termasuk jenis isim tadi ya, kata yang jenisnya isim. Nah, kemudian jumlah ini, kalimat ini diawali dengan kata yang jenisnya isim, al-qalamu al-babu, itu kan isim tadi ya. Maka jumlah yang demikian ini disebut sebagai jumlah ismiyah. Agak terlewatkan ya. Ini ya. Jadi jumlah mufidah, kalimat yang sempurna tadi. Afwan kalau diurutkan ya, biar runtut. Dari awal ya, jumlah mufidah, kalimat yang sempurna itu, kalau yang ada di awal kalimat pada jumlah mufidah itu berupa isim, lafadznya itu berupa isim, jenis isim tadi, maka jumlah mufidah itu disebut dengan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah, artinya di sini isim. Yang berada di awal pada jumlah tersebut adalah isim. Sehingga kalimat yang semacam ini disebut dengan jumlah ismiyah. Nah, kemudian pada jumlah ismiyah itu tersusun dari dua unsur tadi. Tersusun dari dua hal, yakni mubtada, isim yang dari awal itu disebut mubtada. Kemudian yang berikutnya, kata yang berikutnya yang menyertai mubtada, yang menyempurnakan mubtada, itu disebut dengan khobar. Ini. Jadi agak terlewatkan satu ini. Baik. Karena di sana nanti ada bentuk jumlah yang lainnya selain ismiyah. Ya, mungkin sudah pernah dengar ya jumlah fi'liyah. Ya. Jadi itu nanti ya. Tapi yang ini dulu, ini jumlah ismiyah. Karena yang berada di awal jumlah ini berupa isim. Dan isim tersebut, ya, isim yang berada di awal tersebut, itu disebut sebagai mubtada, ya, kedudukannya sebagai mubtada. Kemudian mubtada itu akan dilengkapi, disempurnakan dengan khobar. Jadi jumlah ismiyah tersusun dari mubtada dan khobar. Ya, ringkasnya demikian ya. Jumlah ismiyah tersusun dari mubtada dan khobar. Dan jumlah ismiyah atau mubtada khobar tersebut itu juga sudah ditunjukkan contoh-contohnya pada pelajaran sebelumnya, pada pembahasan isim isyarah. Hadza qalamun, hadza baitun, zalika najmun, hadza rajulun, itu juga jumlah mufidah, yakni yang jumlah ismiyah. Karena hadza kan disebut isim isyarah, berarti hadza itu termasuk isim, berarti dia juga termasuk ini jumlah ismiyah. Karena yang ada di awal kalimat adalah hadza. Hadza termasuk isim. Dia disebut isim isyarah. Ya. Dan kedudukannya dalam kalimat, hadza sebagai mubtada, kemudian baitun, qalamun, najmun, dan seterusnya, itu menjadi khobarnya. Ya. Hadza baitun, hadza mubtada, baitun khobar. Hadza qalamun, hadza mubtada, qalamun khobar. Zalika najmun, zalika mubtada, najmun khobar. Nah, seperti itu ya. Baik, tinggal dikiaskan ke yang lainnya demikian. Ini buku. Kan sudah sempurna. Orang sudah bisa paham. Ini meja, itu bintang. Ya, sudah sempurna ya. Ada yang ditanyakan? Kalau perbedaannya antara isim isyarah zalika dengan alif lam, kan secara makna hampir sama itu. Tadi itu dalam menerjemahkan saja sebenarnya. Adapun dalam bahasa Arab tetap itu berbeda. tidak ada kaitannya. Jadi lafaz itu dalam bahasa Indonesia itu ada tadi dua penggunaan paling enggak ya. Itu bermakna kata tunjuk, itu kata tunjuk, atau lafaz itu digunakan untuk menunjuk sesuatu yang makrifah. Rumah itu. Jadi rumah itu maksudnya ya rumah yang tertentu. Atau rumah ini. Ya, artinya untuk menunjuk rumah yang ini, bukan rumah yang lainnya. Jadi ada perbedaan di situ. Tidak terkait antara. Artinya kalau dikembalikan ke bahasa Arabnya, berbeda. Jadi misalkan hadza atau zalika itu berbeda dengan alif lam. Ya. Jadi bahasa Arab ada kaidahnya sendiri, ada keadaan tersendiri. Bahasa Indonesia juga ada bentuk sendiri, ada kaidah tersendiri. Gitu ya. Tidak terkait antara. Tidak. Jauh dekatnya enggak? Enggak terkait. Ya. Jadi tidak mutlak terkait dengan jauh dekatnya. Kalau untuk menerjemahkan yang makrifah tadi ya, rumah itu, rumah ini, itu tidak mesti harus dekat jauh, enggak mesti. Tapi sekedar untuk menentukan secara khusus tadi ya, untuk menjadikan makrifah gampangannya itu. Karena dalam bahasa Indonesia tidak ada alif lam ya. Dan nakirah tidak ada. Iya, tidak ada bentuknya ya. Jadi bentuk tidak ada bentuk nakirah, tidak ada bentuk makrifah dalam bahasa Indonesia. Sehingga tadi dibantu dengan lafaz itu atau lafaz ini. Ini. Dan ke depan ya, kita berusaha memisahkan ya antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Artinya jangan dicampur adukkan. Bahasa Arab begini, ya sudah ini bahasa Arab begini. Kita fahami dengan bahasa Arabnya. Kita fahami dengan kaidah-kaidah dalam bahasa Arabnya seperti ini. Kemudian bahasa Indonesia, ya kita fahami dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi jangan dicampur adukkan bahasa Arab difahami bahasa Indonesia atau sebaliknya bahasa Indonesia difahami bahasa Arab. Jangan. Contoh mudahnya ini tadi ya. Mubtada khobar, ya sudah itu mubtada itu khobar membentuk jumlah ismiyah atau jumlah mufidah tadi. Jangan difahami atau jangan disamaratakan mutlak mubtada itu subjek, khobar predikat, jangan demikian. Atau sebaliknya, subjek itu berarti mubtada, predikat itu berarti khobar, juga tidak demikian. Berbeda. Ya. Tadi sekedar apa? Membandingkan atau ya, mengibaratkan. Kalau bahasa Indonesia subjek, predikat, objek ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu ada mubtada khobar. Tapi itu tetap berbeda. Subjek dengan mubtada itu berbeda. Sesuai dengan kaidahnya masing-masing ya. Mubtada dalam bahasa Arab apa maksudnya? Subjek dalam bahasa Indonesia apa maksudnya? Itu masing-masing ada tempatnya sendiri-sendiri. Itu ya. Ada lagi? Dan ke depan itu ya, kita berusaha memahami bahasa Arab dengan bahasa Arabnya, dengan kaidah bahasa Arab. Istilah-istilahnya tetap menggunakan istilah bahasa Arab, pemahamannya, maknanya, definisinya juga dengan bahasa Arab, apa yang ada dalam bahasa Arab, ya, kaidah-kaidah bahasa Arab. Kalaupun ada bahasa Indonesia, itu sekedar membantu untuk apa, memudahkan memahami atau membandingkan. Tetapi tidak untuk menyamakan, ya. Tidak untuk berarti itu sama dengan ini dalam bahasa Indonesia, tidak demikian. Tapi sekedar untuk apa tadi membandingkan atau membantu memudahkan kita memahami yang bahasa Arabnya. Tapi tetap pemahaman kita ambil dari bahasa Arabnya. Ini. Ada lagi yang ditanyakan? Kemudian untuk kalimat-kalimat berikutnya dan juga tamrin latihan-latihan ya, tentang tadi mubtada khobar, coba dibaca, dipelajari, kemudian tentukan mubtada khobar mana, mubtada yang mana, khobar yang mana. Kemudian pada latihan-latihan juga demikian. Dicoba ya, dipelajari untuk latihan PR di rumah, dikerjakan. Mau ditulis ya monggo, atau yang jelas dipelajari. Dan insya Allah nanti kita lanjutkan pembahasannya besok. Jadi diharapkan juga di rumah juga di murojaah dipelajari ya. Dan insya Allah kita lanjutkan pembahasannya pada waktu yang akan datang, insya Allah besok ya. Ini dulu, kalau tidak ada langsung minggu untuk kekurangannya. Wallahu'alam. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.